Bismillahirrahmanirrahim. Masih dalam sifat al-isti'la, huruf al-isti'la. Setelah kita lalui tentang huruf-huruf isti'la, ya, ada tujuh: khusso, dhagtin, qidh. Kemudian ulasan dari Syekh di sini atau dari penulis, malhudhatun ula. Ulasan yang pertama, huruful istifal kulluha muraqqaqah. Huruf-huruf istifal semuanya adalah huruf-huruf yang tipis. Ini. Huruf-huruf yang tipis. Sehingga wala yajuzu tafkhimu syai'in minha. Tidak boleh untuk menebalkan sedikit pun dari huruf-huruf istifal. Ini huruf-huruf istifal jangan sampai ditebalkan. Siwa harfail lami warra. Kecuali ada dua huruf istifal yang dia ditebalkan, tetapi itu pun nisbi, relatif, dalam kondisi tertentu, yaitu cuma dua huruf saja, huruf istifal yang ditebalkan, tetapi dalam kondisi tertentu, yaitu ada dua, lam dan ro saja, ya. Lam dan ro. Fi ba'di ahwalihima, yaitu dalam sebagian kondisi lam dan ro, sebagian saja, tidak semua kondisi lam dan ro dibaca tebal. Antum ketahui kondisi lam yang dibaca tebal yaitu fi lafdzil jalalah, pada lafadz Allah. Dan itu pun ketika harokat sebelumnya fathah atau dhammah. Ya, lafadz Allah yang didahului oleh harokat fathah atau dhammah, maka dibaca tebal. Baru lamnya dibaca tebal. Seperti apa? Kitabullahi. Kitabullah, dibaca tebal lamnya. Kitabullahi, atau sebelumnya fathah, kitaballahi, dibaca tebal pula. Ya. Tetapi kalau sebelumnya kasroh, lamnya dibaca tipis. Kitabillahi, kitabillah, tidak billah. Ya. Itu menunjukkan apa? Kondisinya tidak semua, tapi dalam kondisi tertentu saja. Itu ditebalkannya lam, itu pada lafdul jalalah yang didahului oleh fathah atau dhammah. Demikian pula ro. Ro dibaca tebal dalam kondisi tertentu saja. Seperti ro berharokat fathah atau dhammah. Ro, ru. Tapi kalau kasar ri, tipis. Atau nanti ro' sukun sebelumnya fathah atau dhammah, tebal. Tapi kalau ro' sukun sebelumnya kasrah, tipis. Atau ro' dibaca tebal, ro' sukun. Kalau di depannya ada huruf isti'la. Ya. Atau didahului oleh hamzah wasal. Dan yang lainnya dari ahkam ro'. Dan ini sebagainya alhamdulillah telah kita lalui di Aisar. Tanyim. Kapan ro dibaca tebal dan kapan dibaca tipis. Ya, itu diperhatikan kembali contoh-contohnya. Kaidah-kaidahnya. Tapi al-muhim, kaidah asalnya, huruf istifal dibaca tipis. Oleh karena itu hati-hati ketika di depannya ada huruf tebal. Ya. Ketika di depannya huruf tebal, biasanya terpancing. Ya. Seperti apa? Apa contohnya? Ya, ingat. Fi yawmil fasl. Ini. Fasl. Fa. Fasl. Fi yawmil fasl. Baik. Karena di sini ada sad setelah fa. Kan fa huruf istifal. Sad huruf isti'la. Tebak. Jangan sampai terpancing dengan sadnya. Fi yaumil fos, apa fos, jadi fo, jadi tebal fa-nya, enggak, tapi tipis. Wah, ya. Hasil tipis. Huruf-huruf tebal ini yang tujuh, berarti selain tujuh dari 21 tipis. ini fa menghadapi sad, ya, sehingga jangan sampai fos. Fa fas yang tebal sadnya saja. Tanya. Berarti enggak boleh fasul ya, Ustaz ya. Fas bibir mengucapkan lam tapi enggak sampai terdengar gitu ya. Terdengar sedikit aja. Yang kita soroti di sini fa-nya, jangan fo. Tapi fa, fa. Karena suka terpancing dengan sod ini, fo, fosl, jadinya. Tapi fa, fasl. Lamnya terucap sedikit, fasl. Kalau kita fas, orang nanti mengiranya sod terakhirnya. Padahal terakhirnya lam. Jadi kebuang lamnya ya, Kalau tidak diucapkan terbuang. Tapi jangan sampai fasl. Jangan nampak juga. Atau al-fajr, al-fajr, ya, sama roknya, iya, iya, karena sebelumnya huruf qalqalah. Bisa difahami, ikhwan. Waqad asyara ila dzalika Ibnu Jazari biqoulihi ta'ala. Al-Imam Jazari mengisyaratkan dalam kitabnya waraqiqan mustafillan min ahrufi wa hadiran tafkhima lafdhil alifi, dan tipiskanlah mustafilan, huruf-huruf istifal, tipiskan min ahrufi, ya, tipiskanlah dari huruf-huruf istifal, wa hadiran tafkhima lafdhil alifi, dan hati-hati jangan sampai menebalkan pengucapan huruf alif. Tayyib. Malhuzatun tsaniyah, ulasan yang kedua, takunu lamu min lafdil jalalati mufakhamatan, nyatalah lam yang ada pada lafdul jalalah, lafad Allah, dibaca tebal. Kapan? Idza waqa'at ba'da fathin aw dhammin. Ini diulang lagi, padahal tadi sudah diisyaratkan di pertama, itu apabila lafad Allah ini didahului oleh fathah atau dhammah, nahwu tallahi, tallah, tallahi, asal jangan diganti waw, tallah, ya, Allah kan, jangan pakai waw tapi lam yang ditebalkan, Allah, tidak aw, ya, al lam. Ini fathah sebelumnya atau dhammah, ya'lamullah, ya'lamullah. Tayyib. Wa takunu muraqqaqatan idza waqa'at ba'da kasrin, dan dibaca tipis kalau terletak setelah kasrah. Walau munfasilun anha, meskipun terpisah, aw aridun, ataupun ya, jadi kasrahnya meskipun terpisah ataupun nyambung, ya, yang nyambung apa? Terpisah karena ada alif. Yang nyambung lillah, lillah. Tayyib. Ya, maka nyambung ataupun terpisah pun tetap dibaca tipis. Wa aridun, atau kasrohnya arid, kasroh yang sementara, ya, kasroh yang bukan asli. Jadi kasroh yang digunakan atau dipakai, dibaca untuk memudahkan membaca, bukan kasroh asli. Nahwu contohnya apa? Bismillah, ya, yang terpisah. Atau billah, ya, ataupun lillah, sama billah, lillah, qul lillah, sama qul lillah, ya. Itu contoh-contoh, ya, kasrah yang nyambung ataupun yang terpisah, maka tetap dibaca tipis. Qala Ibnu Jazari, dikatakan oleh Imam Ibnu Jazari, wa fakhim al-lama min asmillah an fathin aw dhammin ka Abdullah, ya, ditebalkan lam pada nama Allah, yaitu apabila didahului fathah atau dhammah seperti Abdullah. Wallahu ta'ala alam bisawab.